ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Mohon nasihatnya kepada kami sebagai penuntut ilmu, yang dimana semakin berkembangnya teknologi, kami justru lalai dari mengikuti pelajaran dengan alasan bisa dipelajari melalui media perekam atau bisa mendownload pelajaran tersebut di internet. Ini orang lemah semangat namanya. Ya. Kalau dia masih download apa, itu lemah semangat. Tapi kalau dia sama sekali tidak belajar, itu namanya putus semangat. Orang yang lemah semangat seperti ini, ya harusnya dia tahu bahwa ilmu itu harus didapatkan dengan apa namanya, dengan semangat. Iya, orang kalau mau dapat mutiara, enggak ada yang dia main di pinggir-pinggir. Mainnya cuma di tepi pantai saja, berenang di tepi pantai. Dia harus menyelam ke bawah. Nah, baru dia dapat mutiara. Iya. Sama dengan ilmu seperti itu. Dia hadir di majelis ilmu. Kalau memungkinkan dia hadir. Dia luput karena udur, itu baru dia pakai fasilitas yang ada. Dia luput. Atau dia ingin mengulangi, ingin meroja, dia pakai rekaman. Gak ada masalah. Jelas ya? Jadi kalau mau belajar dengan serius, itu dijadikan kaidah. Ambil ilmu itu dia datang langsung, hadir langsung. Iya. Rahmatullah. Jadi kalau dia tidak seperti itu, ini kurang nanti manfaat yang dia dapatkan.